Mitra Bisnis, Indopost menulis, KPK sedang menyelidiki pengelolaan dana haji tahun anggaran 2012-2013 terkait adanya laporan PPATK yang menemukan adanya transaksi mencurigakan sebesar 230 miliar rupiah yang tidak jelas penggunaannya. Selain itu, ada fakta bahwa dana haji yang dikelola mencapai 80 triliun rupiah. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Koordinator Divisi Monitoring dan Anggaran Indonesia Corruption Watch, Firdaus Ilyas. Pak Firdaus, apa komentar Anda soal ini? Ya, pertama kalau kita bicara dugaan penyimpangan pada pengelolaan dana haji kan tidak hanya hasil laporan PPATK, tapi juga ada hasil audit BPK, kemudian juga kajian KPK, serta laporan publik yang masuk ke KPK terutama. Kalau kita lihat dari struktur celah atau potensi penyimpangannya kan ada dua sisi terutama begitu ya yang besarnya. Pertama itu kan di dalam pengelolaan setoran tabungan awal, baik itu berapa jumlah pokok simpanan jamaah, baik haji reguler atau haji khusus, kemudian juga berapa nilai jasa bunga yang diterima. Nah, pada titik ini kan juga ada persoalan-persoalan misalnya tidak optimalnya nilai penerimaan setoran awal jamaah, kemudian juga masih belum sinkronnya data antara yang dimiliki oleh bank penerima setoran dengan Siskohat di Kementerian Agama, termasuk misalnya beberapa indikasi lain yang juga sempat disampaikan oleh PPATK. Titik kedua kan di dalam sistem beban biaya pengelolaan ibadah haji atau BPIH, baik yang dilunasi oleh jamaah atau misalnya yang diambil dari jasa bunga tabungan jamaah. Nah, kita sih melihat ada beberapa modus ya, dugaan penyimpangannya misalnya, mulai dari double budget gitu ya, antara yang di satu kegiatan dibiayai juga oleh jamaah, tetapi juga misalnya dibiayai juga oleh APBN atau APBD. Kemudian yang kedua kan ada beberapa kegiatan yang seharusnya tidak terkait oleh jamaah, artinya tidak ada pembiayaan tersebut, tetapi juga dibebankan. Yang ketiga misalnya juga ada persoalan kegiatan belanja-belanja yang harga satuannya diduga dimarkup gitu ya. Dan terakhir misalnya ada beberapa belanja-belanja fiktif. Nah, terkait dengan penyelidikan yang dilakukan oleh KPK sekarang kan, KPK kan kalau kita baca pemberitaannya termasuk juga statement yang disampaikan oleh juru bicara KPK misalnya, KPK mulai melakukan penyelidikan terkait beberapa kegiatan belanja barang dan jasa. Buat kami sih, ini kan KPK bisa mengambil pintu masuk mulai dari belanja, ongkos haji, ataupun juga dari pengelolaan tabungan awalnya. Cuma kan yang kita lihat misalnya, panjang tahun dari hasil laporan audit BPK ataupun juga laporan publik, termasuk misalnya jamaah haji misalnya, kan ditemukan indikasi-indikasi dugaan penyimpangan yang sama. Artinya pola-pola penyimpangan yang berulang. Jadi cara kelembagaan atau sistem misalnya masih sangat terbuka luas, misalnya terbuka lebar sekali untuk terjadi penyimpangan di pengelolaan ibadah haji. Nah, mungkin satu masalah besar di kelembagaan haji kan kalau kita lihat berdasarkan undang-undang haji kan semua kewenangan itu mulai dari regulator, kemudian pelaksana, evaluator, dan pengawasannya berada pada lembaga yang sama, dalam hal ini Kementerian Agama. Nah, secara prinsip kan ini tidak sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yang bisa menjamin transparansi dan akuntabilitas. Misalnya dari awal kan kita mendorong agar misalnya pengelolaan ibadah haji ini dikelola oleh lembaga atau badan tersendiri yang dibentuk oleh pemerintah. Sementara Kementerian Agama hanya berperan sebagai regulator, evaluator, misalnya bersama publik gitu ya. Agar misalnya prinsip-prinsip tata kelola yang baik, sisi transparansi dan akuntabilitas, termasuk juga jaminan kualitas layanan dan standar biaya misalnya bisa terpenuhi gitu. Nah, sayangnya kan ide ini juga turun naik ya, kalau kita lihat baik itu di Kementerian Agama, ya Kementerian Agama relatif menolak sebenarnya, tetapi di Komisi 8 DPR kan juga katanya akan melakukan revisi terkait Undang-Undang Haji. Nah, dalam titik ini sih kita berharap misalnya agar segera dilakukan pembenahan kelembagaan dengan memisahkan kewenangan pengelolaan ibadah haji, termasuk juga pengelolaan pendanaannya pada unit lembaga tersendiri gitu ya, dengan harapan ini bisa mengeliminir misalnya celah-celah atau potensi untuk terjadi penyimpangan. Lembaga itu harus berperan berdasarkan tupoksi dan kewenangan masing-masing. Nah, masalahnya di haji kan mulai dari sisi regulator, kebijakan, pelaksana gitu ya, evaluator ataupun juga pengawasan berada pada kelembagaan yang sama. Ya, artinya kan bagaimana seorang pelaksana mengevaluasi kebijakannya sendiri, kemudian menilai kebijakan sendiri, dan termasuk juga memberikan sanksi. Tidak akan mungkin kan, ya istilahnya seperti jeruk makan jeruk gitu. Dan ini yang menjadi masalah utama di dalam pengelolaan ibadah haji kita. Jadi mau tidak mau misalnya, Kementerian Agama itu hanya semacam regulator saja, mengeluarkan peraturan Menteri Agama, edaran dan segala macam. Tetapi pelaksananya, badan pelaksananya itu terpisah dari Kementerian Agama. Atau misalnya begini yang paling sederhana, Dirjen Pelayanan Haji dan Umroh itu dipisahkan dari Kementerian Agama. Dia menjadi badan tersendiri, entah itu menjadi badan layanan umum atau apa. Tetapi substansinya adalah agar badan ini bisa menjamin prinsip-prinsip tata kelola yang baik begitu. Demikian Koordinator Divisi Monitoring dan Anggaran Indonesia Corruption Watch, Firdaus Ilyas. Saya Wendy Lim.